أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيكون المال عنده يستعمله في حاجته maka harta tersebutnya bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya seperti bimansilah himari alladhi yarkabuhu, ketika seorang ingin menaiki suatu kendaraan, ya, di sini contohnya adalah himar, maka butuh dengan kendaraan tersebut, ya, himar ini keledai, apa saja, ya. Apabila seorang menginginkan bepergian, maka butuh kendaraan. Nah, ini seperti orang yang butuh kepada harta tersebut. Jadi harta itu bisa dipergunakan. Bukan berarti orang tanpa harta. Wa bisatil ladzi yajlisu alaihi, ataupun seperti tikar atau permadani yang digelar untuk duduk di atasnya. Atau juga bal bi manzilatil kanif alladzi yaqdi fihi hajata. Demikian pula apabila seorang ingin buang hajatnya, buang air kencing ataupun juga buang air besar, butuh kepada satu wadah atau tempat, ya, agar bisa mengeluarkan dari hajat yang dia inginkan. Tentunya harta yang dipergunakan tersebut bukan berarti orang tersebut ayyasta'bidahu, artinya menghambakan dengan harta tersebut. Kapan dia dikatakan menghambakan dirinya, ya, terobsesi dengan uang ataupun juga kekayaan. Fayakun halu'a idza masahu syarru jazu'a. Nah, jadi namanya manusia, inna khalaqal insana halu'a. Manusia terkadang diciptakan Allah Subhanahu wa taala banyak berkeluh kesah. Idza masahu syarru jazua, ketika dia mendapatkan suatu kejelekan, maka dia akan jazua, terus berkeluh kesah kepada orang lain. Namun wa idza masal khair banua, namun apabila dia mendapatkan rizki, mendapatkan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dia malah berbuat kikir, tidak memberikan infak, tidak memberikan hak-hak kepada yang lainnya. Nah, bahkan mungkin bisa jadi dia juga kikir terhadap dirinya sendiri. Nah, ini diantara orang-orang yang masih mengidam-idamkan ataupun menghambakan dirinya kepada harta tersebut. Nah, dan orang yang dia menghambakan dirinya, tentunya dia akan mencari uang ataupun harta, ya, dari perkara dunia ini min ayyi wasilah, dengan berbagai macam cara, baik yang benar ataupun yang salah, yang halal ataupun yang haram. Dan dia akan melupakan ridha Allah. Bagaimana caranya agar dia bisa meraih atau mencarinya diri dari Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak akan pernah memperhatikan hal demikian. Nah, berbeda dengan orang-orang yang beriman, illal musallin, yang selalu menjaga sholatnya, sekalipun dia bekerja, tapi dia tetap menjaga sholatnya, ibadahnya, sekalipun dia belajar ataupun melakukan aktivitas yang lain, tetap dia menjaga sholatnya. Karena sholat tersebut, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah seorang dari perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Bisa menghilangkan rasa ketakutan, keluh kesah, ataupun bisa juga menghindari dari pekerjaan ataupun juga mencari dunianya, uang, harta dari hal-hal yang haram. Dia akan tinggalkan. Dan juga dia niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu di dalam kehidupannya, untuk membantu di dalam ibadahnya. Nah, ini bagi orang-orang yang beriman. Wa idza masal khair manu'a, ketika seorang mendapatkan harta, mendapatkan uang, mendapatkan apa saja yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun ternyata dia manu'a, tidak mau untuk memberikan, tidak mau untuk berinfak, dia menahan, kikir. Idza masal khair wa huwa al-mal wal ghina ma'na awjaba Allah, sehingga dia berani untuk meninggalkan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alaihi kepadanya, baik itu minaz zakah, ya, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak juga mengeluarkan hak-hak yang harus diberikan kepada keluarganya. Nah, wa idza masal syarru jazua, namun sebaliknya, idza masal syarru jazua, ketika dia mendapat kejelekan, ya, dia berkeluh kesah kepada orang lain agar orang lain itu bisa memberikan bantuan kepadanya. Nah, fa innahu yajza, bahkan dia juga akan murka ketika dia sudah berusaha tapi tidak mendapatkannya, tidak berhasil, hasil yang diraih pun sedikit. Nah, padahal semuanya itu min qada'illah wa qadari, semuanya dari takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala sudah ditetapkan kepadanya. Dan tentunya apabila sudah ditakdirkan oleh Allah, maka dia harus ridho, apakah itu mendapatkan kebaikan ataupun juga mendapatkan kejelekan. Orang-orang yang tidak ridho, sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian, maka tentunya dia li'annahu ya'budul ma'an, dikarenakan dia tadi selalu menghambakan dirinya kepada harta tersebut. Nah, wa minha, di antaranya apa? Ma la yahtaji al-'abdu ilayhi. Fa hadhihi la yamji lahu ay yu'alliq qalbahu biha, fa idza ta'allaqa qalbuhu biha sara musta'badan laha. Nah, jadi umur dunia itu terbagi menjadi dua. Perkara-perkara dunia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang memang dibutuhkan oleh manusia, oleh seorang hamba, baik itu dia harus mendapatkan uang untuk membeli sesuatu, untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian juga dia harus wazawjah, menikah, memiliki anak, itu dari perkara dunia. Dan ini tidak tercela apabila dia raih dengan cara yang benar, cara yang halal, cara yang diridhai oleh Allah dan juga disyariatkan. Min hillihi, bahkan ini termasuk yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ma'jurun. Apabila dia cara mencarinya, mendapatkannya dengan apa yang sudah disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ma'jurun bi. Kemudian yang kedua, perkara dunia itu ma yazid, yang tadi dunianya itu artinya tambahan, dia mendapatkan sesuatu yang berlebih yang Allah berikan kepadanya. Maka apabila dia ketika di mencarinya tersebut dari cara yang baik, maka hal ini tidak mengapa selama dia tidak bergantung kepada harta tersebut. La yu'ali qalbuhu bihi, ya, hatinya tidak terlalu berambisi untuk meraihnya. Fayakunu abdan lil abdan lahu, karena orang-orang yang dia terus berjuang untuk mendapatkan harta tanpa memperhatikan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepadanya, baik itu sholatnya ataupun cara mendapatkannya atau membelanjakannya di jalan Allah, maka orang tersebut menjadi hamba harta. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang dia menghambakan dirinya kepada dirham, dinar. Celaka orang-orang yang menghambakan dirinya kepada dirham, dinar, itu jadi jenis uang. Ataupun juga orang yang menghambakan dirinya kepada khatihah, itu kain yang lembut. Ataupun khamisah, pakaian. Li'annahu laysa bihaja ilaihi fali'ani qalbu bihi. Ya, tentunya orang-orang yang dia bisa mendapatkannya tanpa menggantungkan hatinya kepadanya, maka hal ini orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang tersebut termasuk orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal inja alhamdulillah, dia akan bersyukur ketika mendapatkannya. Namun apabila dia tidak mendapatkannya, dia ridha, dia rela, karena harta tersebut adalah milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ya. Jadi semua yang kalian dapatkan, yang kalian raih, yang kalian rasakan, semuanya dari Allah. Ya. Jadi tidak ada hak kita untuk harus mendapatkan. Wa huwa 'aun 'alal khair. Dan juga harta tersebut, ya, atau perkara dunia tersebut bisa juga untuk membantu dia di dalam kebaikan. Ya. Ketika mendapatkan harta tersebut, bisa dibelanjakan untuk kebaikan dirinya, untuk membantu dalam ibadahnya, untuk membantu keluarganya, membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Nah, tentunya orang demikian, nikmal mal, orang yang mendapatkan nikmal mal as-salih li rajul as-salih, jadi harta yang baik, ya, tentunya yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang soleh. Nah, wa illam yati falyakun hada akbaru hamhu wa ghayatu qasd, kalau dia tidak mendapatkannya, ya tidak terlalu berambisi, ya, menginginkan atau mentargetkan dengan semaksimal mungkin. Namun apabila dia tidak mendapatkannya, dia tentunya dia akan ridho, ya, akan rela. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa illam yati falyakun hada akbar ham. Tidak harus terus mengejarnya. Nah, tanpa memperhatikan dirinya, ya, fisiknya, dan juga tanpa memperhatikan apa ibadahnya. La yuhibbu wa la yaghab. Dia juga tidak terlalu mencintainya ataupun dia akan murka, akan marah ketika tidak mendapatkannya. Nah, karena orang-orang yang dia selalu menghambakan diri kepada harta tersebut, tentu dia akan terus berusaha untuk mendapatkannya, dan dia tidak senang kalau tidak meraih dengan hasil yang maksimal. Maka orang demikian dikatakan apa? Abdud dunya, abdud dinar, abdud dirham. Nah, kemudian Warubbama sara mu'tamidan ala ghairi la falyaqa ma'ahu haqiqatu ibadah lillah wala haqiqatu tawakkul alaihi. Terkadang orang-orang yang dia itu mencari perkara dunia tanpa dilandasi dengan syariat min ghairillah, maka dia tentunya tidak akan mendapatkan ibadah yang sempurna, hakikatul ibadah lillah, yang ikhlas kepada Allah, dan juga tidak akan mendapatkan apa? At-tawakul yang sempurna, wala hakikat tawakul alih. Karena apa? Karena hatinya tersebut masih bitama'id dunia. Idza ta'allaqa bitama'id dunia. Masih ada ketergantungan kepada dunia tersebut. Sehingga dia mungkin ibadahnya sebentar atau buru-buru atau bahkan ditinggalkan. Nah, jadi masih banyak orang-orang yang terus mengejar, ya, terobsesi dengan perkara dunia sehingga ibadahnya terbengkalai, ya, tidak sempurna, ya, bahkan juga tawakalnya juga tidak akan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara murni. Nah, jadi fa'in hada ya'khud kisman min ibadatihi wa qalbi. Jadi dia membagi ibadahnya dan juga hatinya kepada harta tersebut, nah, sehingga ibadahnya tidak maksimal. Wa yakunu fihi syirkun. Maka dikatakan Syekh, ini juga termasuk bagian dari kesyirikan. Ya, iradatul insan bi amalihi dunya, karena ingin mendapatkan tadi perkara dunia. Ya, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Nah, jadi faqad sammahu 'abdan lil mal haitsu asyaka fi al-ubudiyah. Jadi dikatakan, kenapa dikatakan syirik? Karena masih menghambakan dirinya kepada harta tersebut. Dia tetap beribadah kepada Allah, tapi masih saja menghambakan dirinya kepada harta tersebut. Ketika dia mendapatkan, dia akan senang. Tapi ketika dia tidak meraihnya, dia akan marah, akan demo, akan dan sebagainya. Itu termasuk dari abdud dunia. Ya, jangan disangka remeh. Ya. Orang-orang yang mendemonstrasi, ya, dalam rangka untuk mendapatkan harta, apakah dia berdemo ketika dia ibadahnya terganggu? Tidak. Ya. Bukti bahwasanya dia hakikatul ibadah wa tawakkul Allah itu tidak ada. Nah, maka penting untuk memurnikan diri kita, membersihkan jiwa-jiwa kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Dan orang-orang yang tidak menerima hasil yang sudah diraihnya, atau dia mungkin mendapatkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka tentunya orang-orang tersebut masih ada ketergantungannya kepada dunia, baik itu kepada uang atau kepada yang lain, kepada jabatan dan sebagainya. Ya dan billah. Kemudian kita termasuk orang-orang yang terus dijaga oleh Allah hati kita, ibadah kita, jangan sampai insyighal di dunia, terus ya, meraih dunia, meninggalkan segala perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk agama dan akhiratnya. Masih banyak orang-orang yang meninggalkan, tidak mau belajar, tidak membaca Al-Quran, ibadah sunnah ditinggalkan, iyadzan billah. Mungkin bisa jadi ibadah wajibnya pun kurang sempurna. Maka penting untuk senantiasa menjaga diri kita untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah kita baik yang wajibnya ataupun sunnahnya, terus mempelajari agama ini agar terhindar dari perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman kita baik sebagiannya atau seluruhnya. Baik. Nah, tabillah qad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.